ngrasake sing sunat, tau ngrasake sing ora sunat. Berarti tau ngrasake loro. Ini apa? Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah 10.000 orang ya Gus. Tapi yang menjawab salam saya cuma 1.000 orang ini. Iya, ini cangkeme sariawan iki. Oh. Nyon ngapunten Ibu. Saya njejeki niat rumiyin nggih Bu nggih. Jenengan mriki niate napa? Ngaos. Ngaos napa ngaji? Kula wedi nek ngaos mangke dijaluki kaos sanjange Gus Miftah. Nggih, ngaji mawon nggih Bu nggih. Soale nek ngaji niku sanga karo siji. Sanga tambah siji niku pinten Bu? 10. 10 niku bilangan napa Bu? Genep. Berarti wong sing seneng ngaji wong sing ning sanjange Gus Miftah, wong nek lunga ngaji niku wonten wong uluk salam kedah dijawab. Karena jawab salam hukume niku wajib. Padha wajibe karo wong nyaur utang. Dadi nek kula uluk salam jenengan mboten jawab, kula dongake mugi-mugi jenengan sing padha sugih utang. Gak jawab. Sanjange Pak Kiai kan nek ana wong lunga ngaji, ana wong uluk salam kudu dijawab. Ana wong selawatan senajan mboten saged melu mangap-mangap gak popo. Nggih, wong omonge lunga ngaji ana wong uluk salam dineng ketok. Ana wong selawatan dipentelengi ning kok panganan entek. Niku tandane ora lunga ngaji ning pindah golek panganan. Nggih, Bu nggih. Bu nyon mangapunten, saya ndak bisa bahasa Jawa alus, nggih, Bu. Mohon maaf saya ndak bisa boso alus, kulo memang senes bongso alus. Kulo ngagem boso gaduh-gaduh mawon, nggih, Bu nggih. Nggih, mugi-mugi mudeng. Saya nek podo isone, aku luwe seneng ngomong coro Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena saya pernah mendengar pengajian dari Gus Miftah, bahasa Jawa itu bahasa yang penuh dengan makna dan sangat kaya raya. Kulo nate mireng Gus Miftah ngomong kue, beras ning tengah sawah durung dipanen, jenenge nopo? Pari. Pari bahasa Inggrisnya nopo? Rice. Beras dipanen dadi gabah. Gabah ya bahasa Inggris rice meneh. Beras diselipke dadi pari diselipke dadi beras. Bahasa Inggrisnya beras ya rice meneh. Banyaknya bahasa Jawa tapi bahasa Inggrisnya mung siji rice. Saya nek podo isone yakin kula mboten kemenyek kaya wong pundi niki? Kalasan. Wong kalasan cok dong kemenyek-kemenyek to Bu. Lungo casak wulan bali nang kalasan wis ora gelem ngomong Jawa. Anake diajari bahasa Indonesia kabeh. Nak-nak ibu ngaji dulu ya. Kamu di rumah kamu jangan keluar ke jaban nanti kamu ndak tiba. Niki wong kalasan kadose Bu. Kula mboten kemenyek, aku nek podo isone seneng ngomong basa Jawa daripada bahasa Indonesia. Karena bahasa Jawa seperti apa kata Gus Miftah, bahwa bahasa Jawa itu penuh dengan makna. Coba sekarang, ada umur 21, 22, 23, 24. Nggih napa mboten? Artine niku nek bahasa Indonesia 2 sama 1, 2 sama 2, 2 sama 3, 2 sama 4. Nggih napa mboten? Tapi nek basa Jawa beda. 21 arane napa Bu? Selikur. 22 rolikur, 23 telulikur, 24 patlikur. Lah kok nganggo likur ngopo mikir? Karena ternyata likur niku onten maknane, nggih Mas Yuli. Mingkem. Nggih. Likur niku maknane linggo teng kursi. Biasa usia dari 21 sampai 29 wong kidok seneng-senenge rebutan kursi, kursi pimpinan, kursi jabatan, kursi pemerintahan, sampai kepada kursi pekerjaan dan kursi sekolah. Gini apa mbak? Neng kulo gumun Bu, ana selikur, rolikur, telulikur, patlikur, aku ngomong limang likur lo dijiwit bojoku. Omongnya salah, lah sing bener pinten Bu? Selawe, kenapa kok jenenge selawe? Karena selawe niki onten maknane selawe, seneng lanang wedok. Nggih, biasa usia 25 tahun wong gek do bingungi rabi, sing lanang seneng wedok, sing wedok seneng lanang. Ada 10, 20, 30, 40 gak ono 50. Ontene pinten? 50. Kenapa kok jenenge 50? Karena kita lihat bapak-bapak kita yang umurnya 50 tahun, Bu, biasane niku uane wis do tukul, nggih napa mboten? Rambut wis do putih, makane kadang cok isin tutupi peci, tutupi ketu, nggih, Bang. Makane jenenge 50, seneng ketuan. Ana 50 gak ana 60, wontene pinten? Sewidak. Kenapa kok jenenge sewidak? Karena sewidak nggih wonten maknane sewidak. Sejatine wis wayahe tindak. Tindak teng pundi, Bu? Kuburan. Mboten percaya? Kula tak nyanyi ngarepe jenengan nyanyi mburine. Nek jenengan jawabe banter ngajine suwi gak apa-apa nggih, Gus nggih. Nek jawabe alon ngajine sedelok mawon, nek jenengan meneng gak jawab pemedun Bali, nggih. Rambute wis putih, tondo arepe, pripate wis blawur, wis cedhak alam, pipine wis kendor, bakal mujur, untune wis ompong, tondo wayah di soli wasalim da iman alamada soli wasalim da iman alamada wal ahli wal azha bima qad wahada wal ali wal azha bimangkot wada. Bu, jenengan mriki niate ngaji nggih, Bu nggih. Nek wong lunga ngaji biasane niat teko omah pingin dandani ati. Jenengan mboten. Jenengan gampang didandani atine nek jenengan kelingan karo pati. Nek jenengan rumangsa ora bakal mati dandanane angel. Nggih napa mboten? Penjenengan gampang didandani atine, kulo tak ngelingke pati rumien je pun je. Loro gak mari-mari, tondo arepe. Lih ngomong mati, kompak mati, rasane wis do siap mati je pun je. Wis gak apa-apa, untune wis entek, alamat bakal. Urebe wes udar sedelo engkas mutaro dewe omong raiso ceto bakal wes bakal bongko ngawur. Nek bongko niki nggih preman nggih bajingan tengik niku bongko, Bu. Karena ajeng diobong teng neraka, nggih. Ning nek awake dhewe orang-orang beriman ampun bongko ning se seto seksane bakto Allahumma. Nyon mangapunten, saya ndak bisa ngomong bahasa Jawa dengan halus karena terus terang saja saya lahir cenger, diberi nama sama mami saya, sama engkong saya, engkong ki simbah. Simbah saya pertama kali memberi nama saya dengan nama Idiensen. Gak usah nirokke lambemu kecetit maru, repot. Nama saya Idiensen karena engkong saya namanya I Hongpo. Papi saya namanya I Tionghuan. Lah mamiku namanya Sim Yanyo. Uyu sapa jal? Siapa? Siapa? Menyonyoki mbahmu. Cetha bahwa saya memang bukan asli orang Jawa, Bu. Saya turunannya Cina. Nih. Tapi walaupun saya Cina di sini, saya ndak pingin dipandang sebelah mata karena Islam datang ke Indonesia ini. Ini yang bawa adalah orang-orang Cina. Cina apa betul? Islam datang ke Indonesia dibawa oleh Mak Cengki. Kenal kali Mak Cengki napa mboten? Mboten kenal. Mak Cengki kita kenal dengan nama Muhammad Cheng Ho. Ketika Muhammad Cheng Ho pulang ke negara Cina, digantikan generasi berikutnya namanya Bun Sui Ho. Kenal mboten kali Bun Sui Ho? Mboten. Nek Sunan Ampel kenal napa mboten? Kenal. Kapan lehmu kenalan? Nggih, Bun Sui Ho niku Sunan Ampel, Bu. Bahkan Bun Sui Ho itu punya anak namanya Bun Tak Ang. Jenengan enggak kenal sama Bun Tak Ang karena jenengan kenalnya Bonang. Oh. dimohon maaf, saya enggak bisa ngomong bahasa Jawa alus. Nggih, pangapunten, saya memperkenalkan diri saja, Bu, bahwa saya memang baru mendapatkan hidayah 8 tahun lebih 2 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 20 Desember tahun 2008. Insya Allah nanti kalau jenengan buka YouTube seperti apa yang disampaikan Gus Miftah, nanti lebih kenal dengan saya dan pasti jatuh cinta sama saya seperti yang dikatakan Mas Yuli, love you. Tapi saya yo deg-degan di sini, aku makannya minggir-minggir kok, Bu. Aku takutnya dia bilang I love you, I love you. Saya kan takut. Saya I love you tak ngerti kuki, bar dilap tinggal melayu kok. Ya alhamdulillah, ngeten ya Gus sih. Alhamdulillah. No, Mbak Ita. Jih. Mbak Ita itu dulu asli Cina apa asli? Cina keturunan. Jadi papi saya, mami saya Cina, orang tuanya mak dari mak engkong dari mami saya Cina asli. Sementara papi saya punya ibu dari Temanggung, Jawa. Jadi Cina Jawa. Papi saya Cina Jawa, mami saya Cina semua. Jadi namanya Indo-Cina gitu. Indo-Cina. Oh. Blasteran gue. Blasteran. Kalau sopir saya itu Indo-Pakistan. Oh, Indo-Pakistan. Bapak ibu. Dulu aktivitas Mbak Ita tadi bahasa Cina-nya apa tadi? Attention. Etiensen. Etiensen. Itien. Itien. Itien. Itien. Saya itu kalau bahasa Cina. Wah. Duh, kan Cina. Sepur, wet, ambro, bahasa Cinanya gelembang. Dulu Mbak Ita Konghucu apa? Saya dulu Nasrani. Oh, Nasrani. Iya. Yang kemudian tarik masuk Islam itu karena apa? Karena tertarik masuk Islam karena saya dulu dinyek, Gus. Saya dinyek sama teman saya dulu yang orang Islam, ngopo, oi, saya begini-begini dibilang Gus saya laler. Saya jadinya jengkel, Gus. Oke, saya laler. Saya jadi kelingan almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur niku pernah ngendikan zamane wong niku sing paling cedak karo Gusti Allah niku siji mah naso atas nama Tuhan Bapak, anak, ibu, bapak cedak, ibu cedak, anak cedak. Nah sing cedak niku agamane tiyang Hindu. Niku Om Swastiastu, Om Oman cedak niku. Wong Buddha nggih cedak. Amit Abah niku sing paling jengkel niku Gusti Allah tiyang Konghucu. Wah, ogrok-ogrok ngau geni. Hayo muduno, muduno, muduno. Salah, Gus. Salah. Ya. Dulu saya mikir gini, Bu. Gusti Allah wong Islam niku paling adoh. Paling adoh soale nganggo dibengoki nganggo corong wae, Gus. Nganggo toa yo. Wah, Akbar. Nggih, nomor 2 yang jauh nomor peringkat kedua itu orang Nasrani, Gus. Kenapa? Karena nganggo dikeploki barang, Gus. Yang paling dekat itu Konghucu, Gus. Lah nopo? Mong nyekel yongso umi-umi wae Gusti Allah krungu. Mong umi-umi tok padahal. Nggih. Paling dikira Gus laler niku nggih. Jadi dulu sekeluarga semuanya non muslim. Saya sekeluarga non muslim semua. Jajal niki, kenapa pelajarane ora usah ngomong macam-macam. Kudune awake dhewe sing dadi wong Islam miwit lahir ki isin. Sing 8 tahun 2 bulan wis iso dah wis ngaji ngalor ngidul. Lah awakmu ki wiwit lahir cenger wis wong Islam. Kadang-kadang ikroke cek jilid loro. Kudune Islam, kudune isin. Mbak Ita sudah dulu dari nol sama sekali akhirnya bisa lama prosesnya. Saya baca Quran mulai agak lancar itu 3 tahun setelah jadi Islam. 3 tahun setelah, dah sebelumnya belas gak tahu. Belas, Gus. Wong saya kalau ikro itu kalau guru saya ngomong kesuwen gitu, belajar kesuwen saya langsung bacaannya apa gitu, saya bacanya kok ngelak. Itu bahasa apa? Kol-kolah. Sama saya ngajari santri saya itu kan. Anu. Belajar hijaiyah. Lak biyen lak mboten nenten ikro nggih. Anane juz amma turutan. Metode ngajine namanya Al-Baghdadiyah. Dulu enggak ada ikro, Mbak. Cara mengajinya dengan dieja. Jadi belum dieja, itu hijaiyah harus dihafalkan terlebih dahulu. Belajar latihan makharijul huruf itu menyebut ngajari santri. Alif, ba, ta, sa, jim, bener kabeh. Begitu kaf. Santri kula ora iso. Kaf. Salah. Kaf. Kaf. Kula jengkel, wetenge tak sikut. Malah mengok. Kok aku disikut ya? Iso malah. Bu. Kudune napa Mbak Ita niki kula undang mriki? Baru 3 hari yang lalu Mbak Ita karone Mas Anton. Magarone Mbak Ita Mas Anton. Mbak Ita kan tindak teng pondok. Soalnya napa? Kadang-kadang kita yang Islam dari nol, dari awal, dari lahir, semangat keislamannya itu tidak lebih besar daripada para mu'alaf. Seh walong tahun, wis iso ngaji kalian jenengan. Kok malah nyonggo uang? Biasa aja, keles. Kamu terpesona dengan ketampananku ya? Yeah. Yang paling kemudian membuat Mbak Ita tertarik dengan Islam apa? Yang paling exciting itu... Ngetira exciting ngerti orang. Aku ora ngerti. Yang paling mengagumkan itu, Bu, itu ketika ternyata saya tahu laki-laki yang bersunat dengan laki-laki yang tidak bersunat rasanya lebih mantep. Tuh kok nguyu tau wong aku wis jajal loh. Dulu berarti sebelum dengan Mas Anton, Mbak Ita udah menikah? Sudah, Gus. Yang tapi dulu gak sunat? Yang dulu pucil, Gus. Wiru ngokne, enak sing, sunat. Oh, berarti dulu sebelum yang masuk Islamnya itu karena menikah dengan Mas Anton atau udah pisah dulu dengan sudah lapan? Pisah dulu 2 tahun baru menikah. Baru ketemu Mas Anton. Iya. Saya cuma sekarang, diiming-imingi, Gus, diiming-imingi. Nah, aku ora bujel lho ngono kuwi. Saya diiming-imingi teman saya yang Islam ngoten, "Wih, ndek bojo gak sunat ora enak." Wong kayane ya enak-enak wae. Ora, luwih enak sing ora sunat. Ya tak coba, Gus. Coba. Terus akhirnya ketemu Mas Anton itu. Makanya saya dulu pernah ditanya, Bu, emang ono bedone sunat karo ora? Aku yakin kalau dulu saya cuma teori, tetep enak sing sunat. Podo karo wong mangan pisang, luwih enak sing dioncah sing utuhan. Ayo, lara percaya mangan pisang sakulite, wih ra enak blas. Mesti seret. Oh gitu. Dulu dengan yang dulu punya anak? Dulu sama yang dulu saya punya anak beranak 3, Gus. Sekarang agamanya yang... Karena dia tidak mau masuk Islam, akhirnya saya lebih mencintai Allah dan saya meninggalkan suami saya. Karena Allah juga memberikan petunjuk pada saya. Suatu saat saya memergoki suami saya ini lagi kikuk-kikukan sama pembantu saya. Kikuk-kikuk itu kalau bahasa Cinanya, bahasa Taiwannya cike-cike. Saya itu ngaji di Taiwan, Mbak Ita. Rampung ngaji, ditatangi, saya gak paham. Saya diem saja, cuek. Eh, cike-cike. Saya bilang, kamsia, kamsia. Ngeyel dia, eh, cike-cike. Saya jawab, yes, cike-cike. Saya masuk kamar hotel, didodok. Tok, tok, tok, tok, tok. Eh, cike-cike, cike-cike. Saya mbak tuh kok cangkemi cike-cike wegi ngapa toh gitu. Dan saya telepon panitianya di sana. Aku no wong teko ngomong karo aku cike-cike, tak jawab yes. Ngopo we kok aku doyak. Walah Gus, Gus cike-cike niku jenengan ditawani kelono. Aku ora ngerti artine kok ya tak jawab yes. Coba kalau saya tahu artinya, saya jawab oke. Okay. Kok langsung nengok ke sana, Gus? Untung ibu udah enggak ada, Gus. Nyari istriku ya. Makanya ibu-ibu nanti malam kundur dari pengajian, sampaikan yang halus kepada suami. Papa, jige-jige. Lah, pertanyaannya, kalau gak punya suami, ya mau daro. Sekarang dengan Mas Anton ini sudah punya anak berapa? Alhamdulillah, sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak lagi. Mulai dakwah sejak kapan, Pak? Kan masuk Islamnya 8 tahun 2 bulan. Iya. Terus mulai dakwah? 2008 saya masuk menjadi orang Islam. 2008? 2009, 2010 awal itu sudah diseret-seret jamaah untuk ngisi ngaji, Gus. Oh, 2010-an? Alhamdulillah kemarin sampai Batam, lalu Ponorogo, Jawa Timur, sudah semua Jawa Barat, Bandung, Surabaya, lalu Jambi. Itu berkaya ngaji? Alhamdulillah naik pesawat gratis, Gus. Gratis. Gara-gara ngaji. Itulah. Lah, sing wong nembe mlebu Islam e cintane kaya ngono kok. Awake dhewe kon cinta karo Islam e angel ora umum. diajak ngaji ngantuk, gelem ngaji yang tampil tok. Tak titeni sing ngarep iki tak titeni. Sesuk mahat paing sing ngarep ana apa ora. Delok wae, delok wae. Saya dulu benci kok sama orang Islam. Lah kenapa? Saya benci sama orang Islam, apalagi kalau lihat ibu-ibu kerudungan gini, Gus. Dulu saya nyikut teman saya kayak delok ki lho BTS kumpul-kumpul. Apa itu BTS? Wanita tahan sumuk. Wanita Gus. Tahan sumuk. Panas-panas sok kerukupan itu Gus. Saya belum masuk Islam. Belum masuk Islam karena memang yang terdoktrin di dalam otak saya ini agama Islam ini agama yang senengnya cari ribut sama ribet tok Gus. Cari ribet tok. Ribet iya. Itu mungkin karena Mbak Ita yang ditonton yang di jalan-jalan itu. Enggak Gus, soalnya tak tonton begini Gus. Ribetnya kenapa? Ribetnya tuh gini, coba Gus. Kalau di gerejaku dulu aku enggak pernah kehilangan sendal Gus. Tapi aku jadi Islam 2 tahun sendalku hilang 4 Gus. Nah, iya. Makanya saya ditanya pas masang beduk ini, masang beduk. Saya ditanya sama teman saya pendeta, Gus kok dipasang beduk? Lah kenapa ya dipasang piano? Oh, saya jawab Pak Pendeta lucu. Neng masjid ya no, sandal we ilang kok. Maka saya pasang beduk, aroma untal-untalen beduknya gue aku. Gede ini sakmono gue. Maka gara-gara beduk ini, Gus, ini gereja serangnya deket sama masjid loh, Gus. Kenapa? Karena ada sejarahnya, Gus. Biasanya kan yang bunyi beduknya dulu, Gus. Duk-duk, duk-duk, romo gendeng gitu, Gus. Deng. Akhirnya gereja yang ngamuk, Gus, dibilang gendeng. Makanya gereja bikin lonceng. Celeng. Kuwi bahasane Mbak Ita. Sing bener, beng ngono kuwi sing bener, ora ada yang ngono kuwi. Alhamdulillah. Jadi banyak pelajaran malam hari ini saya minta Bapak Ibu semuanya semangat. Semangat dengan keislaman kita tanpa harus menghina siapa. Jenengan niku duwe tangga Nasrani ya ora apa-apa. Niku tetap kalau toh tidak bisa mencintai agamanya, minimal dicintai karena sebagai orang Indonesianya. Nggih napa sewu. Bangga dengan keislamannya. Kadang-kadang iku lho wong agamamu apa? Saya tak ndelok KTP ku ketoke Islam lho. Arep jawab agamane Islam, dadak ndelok KTP. Maka kemudian di sini kalau bapak-bapak itu mau berangkat ke Jabu, itu luar biasa. Macak sing bagus, kelimis, rambutnya wangi, kabeh, mangkat ke gereja pakai sepatu. Tindak pundi, Pak? Gereja. Bangga. Lah awake dhewe iki lho mangkat ning masjid wong Islam. Ho, alah sarunge nglinting. Kaos oblong, ibu-ibu ruguhe jamuran. Wis tungkae mletek-mletek. Maka saya bilang, salah orang yang mengatakan yang namanya pluralisme itu semua agama benar. Salah. Orang Islam harus mengatakan Islam agama yang paling benar. Inna dina indallahil Islam. Kalau Anda orang Nasrani, agama Nasrani adalah agama yang paling benar. Kuwi hakmu. Tapi jangan mengatakan semua agama itu benar. Gak boleh. Wong Islam harus yakin dengan agamanya. Orang Hindu harus yakin dengan kehinduannya. Orang Nasrani harus yakin dengan Nasrani. Iki kok iso-iso ana ning TV pluralisme itu semua agama sama. Ya beda. Eh, tak takon, beda apa padha? Beda. Takoni agama apa? Islam. Kowe wong Kristen, agama apa? Kristen. Idang benar namanya pluralisme tanpa harus menjelek-jelekkan orang lain. Nggih napa mboten? Kula alhamdulillah kula kali Pak Dibagio niku nggih akrab. Kalau konco-konco Nasrani mriki nggih mboten enten masalah, soalnya nopo dan saling menghargai. Alhamdulillah. Lakum dinukum waliyadi. Agamaku, agamamu. Ojo campur. Soalnya saya punya pengalaman, Mbak Ita. Saya punya jamaah, mohon maaf, anak TK dimasukkan TK-nya orang Nasrani padahal dia orang Islam. Yang terjadi apa? Kentir. Anak ini kini ngomah diajari dek, kalau makan kamu berdoa dulu. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabana. Sementara di sekolah diajari dek, kalau mau makan kamu begini. Loh. Akhirnya mergo bingung digabung dadi siji. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adabana. Gak boleh. Bu. Wong Islam ya lebokno anakmu ning sekolahan Islam. Orang Nasrani silakan anakmu dimasukkan ke sekolahan Nasrani ben ora bingung. Oi. Tapi dulu saya sholat pertama kali gak tak gabung, Gus. Gabung, gimana? Karena saya belum ngerti, Gus, caranya dungane wong sholat itu belum tahu. Nek jengang-jengingnya saya tahu. Cuma kalau dungane aku dulu belum tahu, Gus. Jadi aku begitu, Allahu Akbar, Bapak kami yang ada di surga, Gus. Pertama kali sholat? Iya, Gus. Orang ngerti kok soalnya orang apa-apa. Ini kok yang diceritakan Gus Dur itu, ada orang Cina sama dengan Mbak Etensen ini, wow. Mlebu Islam. Gus, saya masuk Islam. Yaudah kamu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya harus gimana, Gus? Salat. Saya enggak bisa, Gus. Ya kamu makmum di belakang imam. Caranya gimana? Rubuh-rubuh pisang. Imam yang ngadek, kowe ngadek, imam yang rukuk, kowe rukuk, imam yang sujud, kowe sujud. Allahu akbar. Di belakang imam. Begitu sujud, ndelalah sikile imam mancal ke belakang. Kena ndase Cina iki mau. Ah Cina ini mikir, oh orang salah pancal-pancalan. Akhirnya Cina ini mancal burine. Iya. Sing dipancal bengok, oh dasar Cina. Begitu rokaat kedua, sujud yang di belakang tadi dipancal karo Cina mikir, katanya orang Cina itu enggak sel dirogoh yuk. Oh, no. Wah akhirnya dirogoh sarungnya. Wul. Lah Cina ini mikir, oh wong sholat ini rogoh-rogohan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imame. Iya. Ambiar. Dulu saya juga gitu, Gus. Waktu anak saya mau jadi orang Islam, Gus. Alhamdulillah anak saya 3 orang cewek mendapatkan hidayah yang sama. Walaupun baru 2 tahun ini, Gus. Anak saya bilang begini, begitu saya pulang dari tempat kerja, anak saya udah ngadang di tengah jalan, Gus. Dia bilang gini, Mah, ternyata Mah, orang Islam itu romantis, Mah. Kok romantis? Kenapa romantis? Iya. Aku lihat Mama kalau sholat sama Papi, ternyata cium-ciuman, Mah. Soalnya aku tahu ketika Mama nengok kanan gak ada orang, nengok kiri gak ada orang, Mama langsung cium tangannya Papi, nanti Papi cium badoknya Mama. Jadi, akhirnya Alhamdulillah, Gus. Romantis gara-gara itu ya? Iya, akhirnya mereka jadi... Wih, baru lagi nyambung tangannya bojone. Akhirnya mereka jadi Islam, Gus. Dan Alhamdulillah ketika mereka minta dibelikan mukena sajadah, pulang ke rumah itu dari pasar, anak saya 3 orang cewek itu tanya sama saya, Gus. Mah, aku nanti sholatnya di melu jengking, jakong, beres. Anak saya bilang, gampang ya, Mah, jadi orang Islam, gampang. Terus? Begitu pulang dari tempat sholat, masjid, dia marah, Gus, sama saya. Dia bilang gini, Mah. Mama itu malu-maluin aku. Kenapa malu? Loh, Mama tadi pesennya cuma lirik kanan kiri, Mah. Aku ya lirik kanan kiri. Neng aku tambah bingung. Loh gimana, Mah? Waktu aku duduk, aku lihat sebelah kananku. Tangannya begini terus, Mah. Begitu aku ngelihat sebelah kiriku, tangannya begini. Lah Mama gak ngasih tahu aku yang benar yang mana. Aku bilang, wes gak apa-apa, yang penting gak ngene-ngene. Beda, oleh Mas Adki ini ku beda. Jadi Mas Adki itu Jumatan. Begitu Jumatan, imamnya apa namanya? Mas Adki pulang, bar komatnya Mas Adki mulai. Ditakoni, "Lih, kok komat malah mulai iki ngopo ora Jumatan?" Ah, imamnya galak e, Bah. Galak piye? Mau tak derenge salat, imam nengok ke bawah HP, pateni. Lah aku lo nggawa HP, Bah. Ya aku lo mulai daripada dipateni karo imam. Tenggo HP, pateni. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Mbak Ita menikah tambah mantep dengan Islam dan imannya. Amin. Terima kasih Mbak Ita. Kita akan berdoa bersama-sama. Tepuk tangan kayak Mbak Ita. Seneng apa mboten, Bu? Tambah semangat mboten dadi wong Islam. Cek sambat mboten mergo udan. Mboten. Insya Allah saya nyelametke kula panjenengan sami. Amin. Alhamdulillah. Mbak Ita itu kalau di rumah juga tahlilan gitu sama. Alhamdulillah, berarti Islamnya kaya awake dhewe. Alhamdulillah. Sing lucu wingi malam Jumat, kula tahlilan. Kan biasanya mung nuk-nukan niku rawon, mantri arep mangan. Weh, banget ra maju-maju bulno ning arep dhewe niku ana wong tuwa nembe nyiduk rawon. Sing mbuli bengok, "Mbah, cepetan gantian, sing wingi antri." Sik sabar, ora rampung-rampung mung nyidak-nyiduk. Lah jenengan kok suwe men ki napa to? Nyuwun sewu untuk kula nyemplung ning rawon. Dadi goleki untu ternyata. Jiji. Saya mau berdoa, kita akan siiran, tapi sebelumnya saya minta Ustadz Baihaqi pundi wae untuk menyanyikan satu lagu Malana Robun Siwah. Tidak Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mungkin dungo kali Gus Minta men kondurian. Alhamdulillah kita juga dirawi sama Ustaz Roy. Roy ini saking pihak umroh sing wingi kali Gus Miftah. Muga-muga wong kene esuk wabe iso umroh kali Gus kali Ustaz Roy kabeh. Amin. Niki nembe kondur haji, kondur umroh. Muga-muga dungane mandi. Nggih. Tong mriko kuwabe jamaah kula lho. Ya Allah, muga-muga jamaah Al-Kindiliyah kuwabe iso umroh haji. Amin. Ya Allah, muga-muga sing jilbab ijo niku sesuk istiqomah malam Minggu Paing. Lah mboten istiqomah pateni mawon ya Allah aku. Tat iki dulu Mas iki nyuwun sewu, niki mbiyen rencange Gus. Pas satu ada satu acara di televisi. Beliau ini dulu imam besar Masjid Jogokaryan. Dadi niki lak ngaji suarane apik. Di kaya kaya sudes Tat. Kaya sebenarnya nggih. Nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله لا بنتن كوس Kalau ngimami enggak seperti itu enggak. Oh. Karena ini biar dilihat oh ekspresinya orang ngimami seperti ini. Oh, gitu. Ekspresinya seperti itu. Lah, niki Mas Bayaki niki statusnya dudo. Ayo. Estu, melo sing golek mantu mang ngomong kula. Ning sing tua-tua rasa ngarep-ngarep. Statusnya